Apabila dikhianati. Tobatku tobat bermain cinta lagi. Tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku ini. Ku tak percaya cinta yang suci. Ku tak percaya cinta yang suci dapat mengobati luka hatiku. Tobatku tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku ini. Cinta yang pertama hatiku kecewa, kecewa merana tiada akhirnya. Kini datang lagi cinta yang kedua, ingin ku mencoba tapi takut sendiri. Tobatku tobat bermain cinta. Tobatku tobat tak mau lagi. Tobatku tobat bermain cinta lagi. Tobatku tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku ini. Ku tak percaya cinta yang suci. Ku tak percaya cinta yang suci dapat mengobati luka hatiku. Tobatku tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku. Hatiku kecewa, kecewa merana tiada akhirnya. Kini datang lagi cinta yang kedua, ingin ku mencoba tapi takut sendiri. Tobatku tobat bermain cinta. Tobatku tobat tak mau lagi. Tobatku tobat bermain cinta lagi. Ku tutup sudah pintu hatiku.